Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita termasuk dari sebab orang memusuhi al-haq atau meninggalkan al-haq dan pembelaan kepada ahlul haq adalah adanya orang-orang yang dari awal bermusuhan dengannya. Artinya ada orang yang mendahului dia dalam kebenaran itu, sehingga karena gengsi, akhadathul izzatu bil ithim, dia merasa gengsi untuk mengikuti al-haq karena akan bersama orang yang dia musuhi. Hal ini seperti Yahudi ketika dahulunya memang dari awal bermusuhan dengan Ansar radhiyallahu anhum, sampai orang-orang Yahudi itu kowar-kowar akan diutusnya seorang rasul dan memerangi Ansar dan akan membela Yahudi bersama mereka, dan itu dari Yahudi. Namun Allah takdirkan justru Nabi itu dari Arab. Ansar terlebih dahulu beriman dan bersama Rasulullah SAW dalam dakwahnya, maka Yahud merasa gengsi untuk beriman kepada Rasul karena ada orang Ansar di belakang Rasulullah. Terkadang orang memilih untuk menjauh dari kebenaran, memilih untuk tidak taat hanya karena yang bersama al-haq itu ada orang yang tidak dia senangi. Wal'iyadzu billah. Hanya karena perasaan pribadi atau dendam permusuhan pribadi membuat mereka semacam itu. Walaupun semula mungkin antara dia dengan ahlul haq tidak ada permusuhan, tetapi karena adanya orang-orang yang dia musuhi, makanya dalam ucapan mereka kadang mereka katakan adui man adani wa sahibu adui, bagiku yang namanya lawan bagiku adalah orang yang langsung bermusuhan denganku, termasuk lawan bagiku adalah yang berteman dengan musuhku. Hanya karena orang itu dekat atau bersahabat, berhubungan dengan musuhnya, maka dia anggap itu lawan baginya. sebab yang karenanya orang juga meninggalkan al-haq. Sebab yang ke-10, terkadang seorang hamba menolak kebenaran karena dia dapati hal itu bertentangan dengan kebiasaan setempat dia hidup, berbeda dengan kultur dan budayanya. Termasuk orang yang dhi'afun nufus, yang lemah dan kerdil, tidak siap menghadapi resiko jika dia akan dicela, dikucilkan karena mayoritas orang berseberangan dengannya. Dia tolak karena dia tahu konsekuensi ajaran ini akan menyalahi kebanyakan orang. Kadang mereka sebutkan dalam hal ini khilaful adah adawah, sampai mereka katakan menyalahi kebiasaan, ini melawan arus kultur dan budaya yang sudah terbentuk, itu berarti membawa permusuhan. Dan mereka tidak siap untuk itu, sehingga dia lebih memilih bersama arus, bersama kebanyakan orang, walaupun itu dibenci dan dimurkai Allah. Wa man iltamasa ridallah fi suhtin nas radiyallahu anhu wa ardo anhun nas. Rasulullah sebutkan orang yang mencari keridhaan Allah walaupun dia dimusuhi orang, resiko Allah akan ridhoi dia, dan Allah jadikan pada akhirnya orang akan ridho padanya cepat atau lambat. Wa manil tamasa ridhon nas fi sukhtillah sakhitallahu alaih wa askhata anhun nas. Namun sebaliknya, yang mencari keridhaan orang padahal itu dimusuhi Allah, dibenci Allah, benci padanya, dan akan Allah jadikan pada akhirnya orang akan benci padanya cepat atau lambat. Maka dua perkara yang sangat ditakuti pada seorang hamba, yang pertama menolak al-haq karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, berbeda dengan kemauannya. Yang semacam ini akan dihukum dengan dibaliknya kalbunya. Akan dihukum dengan terharamkan dari hidayah, terharamkan dari taufik. Firman Allah dalam Al-An'am 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami balikkan hati-hati mereka dan basirah mereka sebagaimana mereka tidak beriman kepada ini di kali yang pertama. Maka dibalikkan hatinya, pandangannya, sehingga yang dulunya mungkin dia ingkari, sekarang dia katakan itu ma'ruf. Yang dulunya dia katakan itu ma'ruf, sekarang dia ingkari. Dibalik kalbunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang kedua, oleh yang pertama tadi menolak hak karena enggak sesuai kemauannya. Yang kedua, menggampang-gampangkan, menyepelekan, ya anggap sepele perintah Allah dan Rasulnya. Ketika memang sudah datang waktunya, Allah menyebutkan dalam Quran, fa in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'danuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'iyya abadan walan tuqatilu ma'iyya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Jika Allah kembalikan engkau kepada sekelompok dari mereka dan mereka meminta izin kepadamu untuk keluar ikut dalam peperangan, katakan kepada mereka, jangan kalian keluar bersamaku, jangan, gak perlu, jangan kalian berperang bersamaku memerangi musuh, karena dari awal kalian lebih puas ridho memilih duduk daripada keluar dan berjihad berperang. Maka teruslah kalian duduk bersama orang-orang yang menyisihi dan menyalahi jalan Allah dan Rasulnya. Dan itu hukuman. Dihukum seorang hamba dengan diharamkan dari banyak kebaikan. Allah perintahkan kepada Rasulnya, jangan dituruti, jangan kalian keluar, gak usah kalian berperang bersamaku, karena ini akibat saat mereka meremehkan dan membuat permainan, dianggap main-main. Ketika ada perintah dari Allah, ketika diserukan dan diajak oleh Rasulnya, mereka malas, mereka cari-cari alasan, mereka ada saja cara. Pada saat berikutnya akan dihalangi untuk bisa berbuat baik, mutahawin, akibat manusia itu menganggap remeh, artinya tidak ada kepedulian terhadap syariat Allah, sunnah Rasulnya, tidak ada kesungguh-sungguhan untuk mengamalkannya, tidak ada tekad yang baik. Maka dalam keridhaan Allah yang lain dibuat seakan dia itu berat, sulit, gak ada waktu, sibuk ini itu, ada saja penghalang yang mencegah dirinya untuk bisa melakukan ketaatan. Makanya para ulama salaf, mereka sangat jeli dalam bab ini, sehingga mereka katakan terkadang diriku sadar berbuat dosa, ada maksiat, sehingga karenanya aku dihalangi dari qiyamul lail. Artinya mereka terbiasa bangun malam, sholat, tahajud. Nah, kalau di suatu malam tiba-tiba kok sulit, ada saja ngantuk sekali atau sulit bangun, atau gak ada yang bangunin, ada saja sebab. Mereka tentu menyesali itu, sedih karena kebiasaannya mereka bangun, mereka sholat, segera mereka sadar ini pasti karena dosa pada dirinya. Mereka introspeksi diri, pasti karena maksiat, sehingga terhalangi untuk bisa menjalankan sholat malamnya yang biasa dia lakukan. Kalau itu sholat malam yang sunnah disepakati, kif, bagaimana kalau seorang hamba dihalangi dari pelaksanaan sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjid yang biasanya dia lakukan itu di masjid berjamaah, ini dia terhalangi, ada saja, sehingga gak bisa sholat berjamaah di masjid, sibuklah, inilah, itulah, ada saja penghalangnya. Dosa apa kiranya yang dia lakukan? Maksiat apa yang karenanya sampai dia terhalangi dari pelaksanaan sholat fardu berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin? Perkara yang menuntut adanya introspeksi diri untuk segera dia berbenah, bertobat kepada Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fitnah yang membuat lalai manusia, terkadang itu fitnah syubhat, terkadang itu fitnah syahwat, terkadang dua-duanya, dirinya terfitnah oleh syubhat dan termakan pula oleh fitnah syahwat. Allah telah sebutkan bahwa fitnah syubhat muncul karena minimnya ilmu, lemahnya basirah. Namanya pengetahuan seorang hamba tentang agamanya, kalau ini ditambah dengan niat yang tidak ikhlas karena Allah, akan semakin jadi kerusakan dan kesesatan pada dirinya. Allah ingatkan di surat Sad, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haq. Hukumi manusia itu dengan hak. wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu, karena itu yang akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Syubhat ini pada puncaknya bisa menyeret orang kepada kekufuran atau kepada kemunafikan. Tentunya ini sebagai cobaan pada seorang hamba untuk diketahui yang menolak fitnah tersebut tidak mengikutinya, tidak asyik dengannya, benci kepadanya, berusaha selalu menghindar. Siapa pula yang terfitnah, tergoda, maka dia ambil itu syubhat, itu yang dia konsumsi sehari-hari, yang dia dengar sehari-hari, yang dia baca sehari-hari, yang dia hadiri, terfitnah. Yang kedua, syahwat. Allah sebutkan di surat Taubah 69, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'tum bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladziina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadhu. Dan kalian masuk tenggelam kepada sesuatu yang mereka juga telah tenggelam di dalamnya, yaitu dalam kebatilan kalian masuki, kalian ikuti segala syubhat. Yang dipertontonkan kepada kalian syahwat, demikian pula menggoda dan merayu seorang hamba Allah katakan dalam ayat, fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum, artinya perusak kalbu, perusak agama adalah ketika manusia itu masuk dalam lembah kebatilan. Mereka mencari kepuasan syahwatnya dalam kebatilan. Fitnah bagi manusia. Makanya kata Qatadah Ibn Di'ana rahimahullah, Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk mulia, tidak pernah maksiat. Allah ciptakan mereka berakal, sehingga sangat cerdas, sangat pintar, mengerti. tetapi tidak Allah ciptakan pada mereka syahwat. Allah ciptakan binatang dengan syahwatnya, dengannya mereka berketurunan, tanpa Allah ciptakan akal pikiran pada mereka. Manusia, kata Qatadah, Allah ciptakan padanya akal dan Allah ciptakan padanya syahwat. Maka yang akalnya bisa mengekang dan mengendalikan syahwatnya, dia seperti para malaikat. Namun yang akalnya kalah oleh syahwatnya, dia walayadzubillah bisa rendah dan lebih rendah dari binatang. Nah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya dituntut adanya kesabaran dari masing-masing kita menghadapi segala cobaan, fitnah yang ada, syubhat maupun syahwat. Syubhat dengan ilmu dihadapi, syahwat dengan kesabaran. Dan Allah wasiatkan kepada keumuman mukminin, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling wasiatkanlah kalian terhadap al-haq dan saling wasiatkanlah kalian kepada kesabaran. Di dalam Shad ayat 45 Allah katakan, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah olehmu hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Ya'qub alaihissalam, nabi-nabi yang mulia. Allah katakan ulil aidi, mereka itu punya kekuatan, artinya punya azm, punya semangat serius, sungguh-sungguh, dan dipuji oleh Allah karenanya. Semangat mereka, antusias mereka dalam ibadah. Demikian kesabaran dan akal sehat itu dengan izin Allah akan menepis segala cobaan syahwat. Dengan kesabaran dan akal, sebagaimana yakin dan ilmu, basirah, itu yang akan mengusir fitnah syubhat. Maka dituntut kita untuk menjaga menjaga akal kita, menjaga kesabaran dan keyakinan kita. Kesabaran besar pahalanya. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu disempurnakan pahala mereka tanpa hitungan. Bukan 10 kali, bukan 700 kali, tapi banyak tanpa hitungan sudah. Allah yang Maha tahu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran Allah sebutkan, atau Rasulullah SAW di dalam hadis menyebutkan, wa man yatasabbar yusabbirullah. Yang berjuang dan berusaha untuk sabar, Allah pun akan memberi kesabaran kepadanya. Wa ma utiya ahadun awsa' wa akthar min as-sabr. Rasul katakan tidak ada hamba yang diberi karunia oleh Allah lebih banyak atau lebih besar dari kesabaran. Kesabaran adalah karunia besar yang Allah anugerahkan pada hambanya. Tidak ada yang lebih luas dari itu. Di dalam athar Ibni Mas'ud radhiyallahu an, pernah beliau katakan, al-iman nisfan, nisfu sabr wa nisfu syukur. Iman itu dua bagian. Yang pertama, kata Hasan, kata Abdullah bin Mas'ud, yang pertama adalah setengahnya kesabaran, setengah lainnya adalah bersyukur kepada Allah. Maka kesabaran dan kesyukuran ini Allah satukan dalam ayat Ibrahim ayat 5, inna dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh itu tanda kebesaran Allah bagi setiap yang sangat penyabar dan banyak selalu bersyukur. Keduanya merupakan keutamaan besar bagi seorang mukmin. Tentunya bagi mukminin, semua yang dia hadapi adalah yang Allah inginkan baginya sebagai ibtila, cobaan. Tidak akan, agar tidak ada yang mengira bahwa surga itu akan dia dapati dengan mudah tanpa harus melewati cobaan demi cobaan. Dan di dalam ayat Al-Asr tadi telah Allah katakan, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dua dasar iman, al-haq ma'rifatul ilm, ilmu, dan kesabaran. Dan tidak akan orang bisa bersyukur kecuali dengan kesabarannya menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dengan ini kita sebagai seorang muslim mesti mengingat pula bahwasanya dalam kehidupan dunia begitu pentingnya seorang hamba sibuk atau menyibukkan dirinya dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan yang manfaat. Karena jika tidak dia sibukkan dengan yang manfaat, dengan yang baik, pasti dirinya akan tersibukkan dengan yang batil. Tidak bisa tidak. Pilihannya dua. Imma seseorang itu mau dan benar-benar menyibukkan dirinya dengan hak, atau dia akan tersibukkan dengan yang batil. Hanya dua. Oleh karena itu Rasulullah katakan kullun nafs atau kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang bergerak, beraktivitas kesana kemari, menjual dirinya. Kalau yang dia jual dirinya untuk mendapati kebaikan, maka aktivitas dia sehari-hari untuk memerdekakan dirinya agar selamat dari murka Allah, di akhirat selamat, di kuburnya selamat, terlindungi dari fitnah kubur akhirat. Atau jika tidak, akan merugi. Kita hidup tidak diciptakan sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira kalian kami ciptakan sia-sia, begitu saja diciptakan kemudian semau kalian? Dan kalian apakah mengira tidak akan dikembalikan kepada kami? Dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Tidak ada yang sia-sia dan bukan main-main. Allah ciptakan langit dan bumi dan seisinya. Ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidak kami ciptakan langit dan bumi itu main-main. Ma khalaqna as-samaawati wal arda wa ma bainahuma baatila. Dzalika dzunnul ladzina kafaru. Kami tidak sia-sia menciptakan langit dan bumi. Itu dugaan orang yang kafir. Dianggap itu sia-sia begitu saja. Allah punya tujuan. Ibadatullah, sibukkan diri kita dengan yang bermanfaat. Kalau tidak akan tersibukkan kita oleh fitnah. Dan terlalu banyak fitnah ya ikhwan. Silih berganti, enggak ada selesainya. Ila an yasha Allah. Fitnah ini muncul lagi, fitnah berikutnya muncul lagi, fitnah yang lain. Sementara apa yang bisa kita perbuat? Apa yang kita bisa lakukan? Sibukkan diri. Rasulullah katakan, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlimah. Percepat lomba kalian itu dengan fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seakan-akan seperti orang yang berlomba lari antara kamu dengan fitnah, karena fitnah bergerak terus. Ahlul fitnah terus gencar berbuat, bertindak, ini itu mereka lakukan. Mereka saling berkoordinasi, mereka berta'awun alal ithm wal udwan, segala macam cara. Kita, apa yang kita lakukan? Imma orang itu aktivitasnya untuk membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya dari azab Allah, dari murka Allah agar diampuni, dimasukkan jannah, atau aktivitasnya kebatilan, mubiquha, tanpa dia sadari yang dia lakukan menghancurkan dirinya sendiri yang tidak diridhai oleh Allah. Ghaflah. Demikianlah kelalaian itu mempermainkan orangnya, merusak dan menyeret orangnya kepada fitnah. Dari yang tampak maupun tersembunyi. Introspeksilah diri kita masing-masing. Apa yang bertambah dari keilmuan kita? Kita mungkin ngaji, belajar sekian lama. Introspeksi diri. Sejauh mana ilmu kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita. Ingat terus yang dikatakan Imam Syafi'i, laisal ilmu ma hufid, al ilmu ma nafa'. Ilmu bukan yang kamu hafal, bukan yang kamu hafalkan. Ilmu bukan yang kamu dengar, bukan yang kamu tulis. Ilmu bukan yang kamu datangi, tapi ilmu itu yang bermanfaat bagi dirimu. Dengannya bertambah tawadhu'mu, dengannya bertambah rasa takutmu, malumu, bertambah terjaga muru'ahmu, kewibawaan, harga dirimu semakin terjaga, semakin membaik, semakin istiqomah. Semakin datang fitnah bagi seorang mukmin yang benar, ilmunya akan semakin kokoh, semakin dia matang dan rosih dalam ilmu. Di zaman yang antum tahu sendiri bagaimana mulhiyat, faktor-faktor yang melalaikan itu banyak sekali. Terkadang di luar kemampuan kita, dulu tidak semudah itu. Enggak usah dulu, itu bukan jauh. Ya, ini paling 10 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang. Enggak jauh dari zaman kita. Orang telpon saja masih ingat. Beli mahal, enggak semua orang bisa untuk beli kartu perdana. harus mahal, ratusan mungkin sampai jutaan. Gak semudah itu. Terus berkembang dan berkembang sampai sedemikian rupa. Mulhiyat yang melalaikan seorang hamba dari akhiratnya, melalaikan seorang hamba dari Rabbnya, banyak sekali. Syahwat ataupun syubhat. Kalau bukan karena Allah yang menjaga kita, entah apa jadinya kita. Maka jangan sekali-kali, jangan kita itu pede, anak gak akan tersesat, anak gak akan terpengaruh. Saya ngerti, kalau saya gak akan, ya subhanallah. Tidak ada yang menjamin fulan dan fulan, cukup sebagai ibroh, pelajaran. Siapa dulunya dan bagaimana sekarang. Al-ma'sum man 'asamahullah, yang selamat hanya yang Allah selamatkan. Banyak-banyaklah kita berdoa, terus memohon kepada Allah taufik, hidayah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa terus di setiap sujud, terutama apalagi zaman seperti ini. Semangatlah dalam mengamalkan ilmu. Kita semua bersemangatlah dalam beribadah, menjalankan ta'ah. Karena selama itu ada, seorang hamba masih dalam kebaikan. Firman Allah, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan yang dimauidhahkan kepada mereka, yang sudah diajarkan kepada mereka, mereka mau mengamalkan, niscaya mereka dalam di atas kebaikan dan lebih dikokohkan, lebih kuat pengkokohannya. Selama kamu dalam ilmu, itu yang kamu pelajari, tiap hari kamu datang ke majelis ilmu, halaqah dari asatidah afadhil, ustaz-ustaz kamu di tempat, kamu berusaha beramal soleh tadi, tunaikan hak Allah, tunaikan hak orang lain, istrimu, anakmu, orang tuamu, tetanggamu, gurumu, temanmu dan yang lain. Maka lakana khairan lahum, niscaya itu baik bagi mereka. Kamu tetap alal khairiyah, di atas kebaikan, dan itu Allah yang katakan lakana khairan lahum. Dengan ilmu ini, dengan pengamalannya, kamu di atas kebaikan. Lakana khairan lahum. Dan sibukkan dengan itu, sibuk dengan itu, dari membaca, datang membaca, mengkaji, menulis, menghafal, dan akan lebih kuat pengkokohannya sehingga tidak akan mudah goyah. Syadda tathbita, tidak akan mudah hilang. tidak akan mudah terseret arus. Allah jaga. Maka ahlu sunnah harus menjadi contoh dan orang terdepan semangat menghadiri majelis-majelis ilmu, halaqat ilmu dari asatidah antum. Di situ ilmu, di situ kebaikanmu. Datangi ta'lim harian yang antum ketahui jadwalnya. Ustaz fulan ba'da al-maghrib mungkin, Ustaz fulan ba'da zuhur, ba'da banyak mendukung dan menjaga istiqomahmu. Karena terlalu banyak mulhiyat yang melalaikan terlalu banyak. Dan itu di sekitar kita. Kita keluar, kita di rumah bahkan. Kita di tempat kerja, banyak yang melalaikan. Belum lagi kesibukan duniawiah kita. Kerja, ke lahan, ke pabrik, ini, itu. Fahrisu wajtahidu, bersemangatlah. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Wa da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.